Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum isanin ila yawmiddin. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar adana Allahu iyyakum minan nar. Alhamdulillah, kita sudah sampai kepada an-naqidul Islam, penjelasan tentang pembatal keislaman yang keenam. Dan Syekh Saleh ingin melanjutkan tentang penjelasan ayat yang disebutkan di awal, yaitu wala in sa'tahum la yaquluna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in 'afu an qa'ifatin minkum nu'adzib qa'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Baik. Fahadhil ayah tadulu ala umurin azimah. Dan ayat ini ya, ternyata menunjukkan beberapa perkara yang agung. Ya, artinya dari sisi takhrijnya yang dikeluarkan oleh Syekh, ya, mungkin berdasarkan tafsir dan yang lainnya, dan mafhum mukhalafah dari ayat ini. Awalan, annahu yajibu ihtiram wa ta'zim Allah wa ijlalah. Perkara yang pertama ya, yang bisa kita ambil faedah ya, kita khrij al-faedah fi hadhihi al-ayah, annahu yajib ihtiram wa ta'zim, wajib untuk memuliakan, mengagungkan Allah jalla wa ala. Wa anna man tanaqqasa, jadi makna ihtiram wa ta'zim wa ijlal itu hampir mirip, mengagungkan, memuliakan, menghormati. Wa anna man tanaqqasa Allah, dan barang siapa yang dia itu menguranginya, artinya tidak ada rasa ta'zim ataupun ijlal, tidak ada rasa penghormatan, pemuliaan, pengagungan, merendahkan, tanaqqus terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, maka fa'innahu yakfur. Jadi barang siapa yang dia itu merendahkan, mencela, atau yang semisalnya ucapan-ucapan yang jelek terhadap Allah, su'udzon, mislana qalat al-yahud, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Yahud di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa qalatil yahudu yadullahi maglula. Orang-orang Yahudi mengatakan apa? Tangan Allah itu terbelenggu, tidak bisa berbuat al-ihsan, walbir atau juga tidak bisa memberikan apa-apa. Jadi orang Yahudi mengatakan yadullah maglulah, terbelenggu, tidak bisa apa-apa. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab ucapan mereka. Gullat aydihim, bahkan tangan mereka lah yang terbelenggu. Walu'inu bima qalu, bahkan mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang mereka ucapkan. Bal yadahu mabsuutatan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya tangan Allah Subhanahu wa taala tidak terbelenggu, terbentang, bisa memberikan albir. Wa qauluhum innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Kemudian ucapan yang lainnya yaitu tanaqqas, memberikan perendahan ataupun juga celaan terhadap Allah, ucapan orang Yahudi innallaha faqir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu fakir, kata mereka. Wa nahnu aghnia, dan kami adalah aghnia. Wa mithla ma qala an-nasara, demikian juga ucapan orang-orang Nasara yang mereka itu tanakus, melakukan celaan atau perendahan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang bukan semestinya. La yaliku bijalali. Wa mithla ma qala an-nasara innallaha huwa al-masihul, innallaha huwa al-masih ibnu maryam, sungguhnya Allah itu dia adalah al-masih ibnu maryam. Ya dan billah, terhadap ucapan-ucapan al-kufur, jadi menganggap Allah itu memiliki ibu, huwal masih ibn Maryam. Hada tanakus lillah, dan tentunya ini ada termasuk bentuk tanakus, merendahkan Allah Subhanahu wa taala, memberikan aib terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa kafara billahi azza wa jalla, dan tentunya orang tersebut kufur terhadap Allah azza wa jalla. Ini yang pertama, jadi wajib untuk senantiasa ihtiram wa ta'zim lillahi jalla wa ala. Kemudian yang kedua, selain mengagungkan Allah, memuliakannya dan juga mentauhidkannya di dalam hal ibadah, yang kedua anna tanaqqasa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kafar. Demikian juga apabila orang tersebut melakukan perendahan, celaan ataupun ucapan jelek terhadap ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia juga terjatuh kepada al-kufur. Karena orang-orang yang merendahkan tersebut tidak lain agar orang-orang yang di sekitarnya ataupun dia sendiri itu menjauhkan dari syariat Allah. Karena tidak mungkin apabila orang itu direndahkan kemudian dia diikuti ucapannya, perbuatannya. Barang siapa yang dia merendahkan ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, tentunya bisa jadi dia tidak mau menjalankan perintah Allah, yang mana perintah Allah itu dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi anna tanaqqas ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kafar, maka bisa jadi orang yang merendahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan mencelanya, mengejek atau dan sebagainya, ucapan-ucapan yang syani, yang kotor, yang jelek, kafara aidan, tentunya dia terjatuh kepada kekufuran juga. Li'anna Allah jalla wa ala amara bi ta'zimir rasul, karena Allah jalla wa ala itu memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk senantiasa memuliakan ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, menghormati wa tauqiri wa ihtirami, sebagaimana dikatakan dalam ayat قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. Wahai orang yang beriman, janganlah engkau menyelisih Allah dan Rasulnya. Jangan sampai dia memiliki pendapat, gagasan, pikiran, ternyata itu menyelisihi Alkitab was-Sunnah. Artinya dia mendahului Allah dan Rasulnya, lebih mementingkan egonya, lebih mementingkan akal pikirannya, lebih mementingkan apa? Hawa nafsunya. Hati-hati. Karena ini perintah dari Allah untuk senantiasa mengacu atau mendahulukan Allah dan Rasulnya. La tuqaddimu baina yadayillah wa rasul. Jangan engkau mendahului Allah dan Rasulnya. Itu Alkitab wa Sunnah. Wattaqullah, dan senantiasa bertakwa kepada Allah. Innallaha sami'un 'alim. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian juga, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengangkat suaramu di atas suara an-nabi sallallahu, itu ketika di zaman ar-rasul sallallahu. Ya, hati-hati ucapannya harus lain, lemah lembut. Tidak boleh meninggikan suaranya, sering ngegas istilahnya. Hati-hati. Itu di hadapan ar-rasul sallallahu alaihi an-nabi. Wala tajharulah, ataupun suaranya keras, jangan mengeraskan suara. Bil qauli kajhari ba'dikum, seperti dia memanggil temannya sendiri. Ya. Kan bisa kalau manggil teman kan dengan suara yang ya namanya satu level, ya biasanya biasa gitu cepat Rasul. Tapi kalau sudah hadap Rasul, jangan seperti itu. Karena apa? Li ba'din an tahbata a'malukum antum la tash'urun. Ya, jangan kau samakan ketika memanggil Ar-Rasul itu an-Nabi SAW seperti memanggil temanmu dengan suara yang keras. Karena bisa jadi an tahbata a'malukum, akan musnah, akan hilang, akan hancur amalanmu, sedangkan wa antum la tash'urun, sedangkan kalian tidak merasakan. Jadi di sini min bab ta'dib, ya, adab terhadap an-nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh meninggikan dan juga tidak boleh mengeraskan suara, ya. Ataupun kalau ketika an-nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di dalam rumah, tidak boleh kita memanggilnya dengan namanya seperti ya Muhammad. Jadi tunggu dia keluar baru memanggilnya. Innal ladina yaghudduna aswata min rasulillah ulaika alladina imtahana Allah qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang dia itu merendahkan suaranya, ya layin, sopan, ya, tidak mengeraskan dan meninggikan di hadapan Ar-Rasul, ulaika alladina imtahana Allah. Sungguh mereka itu orang-orang yang sudah diuji oleh Allah hati mereka, agar mereka bertakwa kepada Allah. Lahum maghfirah wa ajrun azim. Tentunya bagi mereka akan mendapatkan ampunan dan juga pahala yang besar insya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk dari ta'dib, ya, adab terhadap Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktsarun la yaqilun. Sungguhnya orang-orang yang memanggilmu, ya, di balik atau di dalam rumahnya, kebanyakan mereka tidak tahu, ya, tidak paham. Jadi di antara ta'dib terhadap an-Nabi SAW ketika memanggilnya, tidak boleh memanggilnya ketika beliau masih di dalam rumahnya. Walau annam sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Kalau seandainya mereka sabar sampai menunggu Rasul SAW itu keluar menemui mereka, Nah, ini mereka hal tersebut akan lebih baik bagi mereka. Wallahu ghafur rahim. Jadi ayat pertama sampai ayat keempat di dalam surat ayat kelima itu di dalam surat Al-Hujurat. Ayat keempat satu. Ya, ayat kelima di dalam surat Al-Hujurat itu termasuk dari takdib terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh tanakus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li Rasul sallallahu alaihi wasallam. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Kemudian di ayat yang lainnya ditegaskan kembali, jangan memanggil Rasul ya, seperti memanggil apa? Teman kalian. Wa Rasul sallallahu yunada bir risalah. Tentunya Ar-Rasul sallallahu itu dipanggil dengan arisah itu ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Wala yuqal ya Muhammad. Tidak boleh mengatakan dengan sebutan namanya. Ya, ketika beliau masih hidup. Jadi di dalam panggilan ya, dalam bentuk takdim ya, artinya kesopanan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam atau penghormatan, tidak boleh memanggil namanya. Ya. Tapi dengan panggilan apa? Ar-risalah ya Rasulullah atau ya Nabi Allah. La yuqal ya Muhammadu bismih, itu dengan namanya. Wa innama yukhatib birrisalah wan nubuwwah. Jadi hanya dipanggil dengan panggilan apa? Ar-risalah dan juga nubuwwah. Ini perintah dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. La taj'alu du'a ar-rasul, jangan engkau memanggil ar-rasul sama seperti memanggil teman kalian. Bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Ta'diman lahu sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini termasuk bentuk pemuliaan atau penghormatan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walihada fa Allah jalla wa ala yukhatib bismi risalah wan nubuwwah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ya, memerintahkan kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memanggilnya dengan nama arsal dan an-nubuwwah. Ya Rasul, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi ya, sebagaimana di dalam ayat pun demikian ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu ketika yukhatib ya, ar-rasul sallallahu itu dengan apa? Panggilan ar-risalah wan nubuwwah, tidak ya Muhammadu. Ya. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu? Ya ayyuhar rasul, kulu minat thayyibat dan sebagainya di antara khitab ya, atau yukhatib terhadap Nabi Muhammad SAW itu dengan panggilan ar-risalah wan nubuwwah, tidak dipanggil dengan kata Muhammad. Adapun min babil ikhbar artinya pengkabaran ya, berita, bukan bentuk panggilan ya, untuk diperintahkan atau untuk dilarang, itu bisa atau boleh dengan panggilan Muhammad ya. Jadi bedakan antara dengan apa? Panggilan dan juga berita ya, atau memberitakan sesuatu. Baik. Jadi Allah sendiri memanggil Rasulullah SAW dengan ar-risalah wan nubuwwah, bukan dengan nama. Walam yadhkur isma. Artinya di sini Allah tidak memanggil dengan namanya. Illa fi maqamil ikhbar, kecuali ya, tadi yang sudah kita bahas itu fi maqam al-ikhbar, dalam bentuk apa? Berita ya, memberitakan sesuatu. La fi maqamin nida, bukan maqam an-nida, bukan dalam bentuk apa? Panggilan. Qala ta'ala ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum ya, seperti ini, ma kana Muhammadun, jadi dikatakan ma kana apa? Rasul ya, maka Rasul tidak, atau maka Rasulullah, Rasulullah tidak, tapi maka Muhammadin babil apa? Ikhbar. Jadi Nabi Muhammad SAW itu bukanlah aba ahadin, bapak di antara kalian. Walakin Rasulullah wa khataban nabiyyin. Akan tapi beliau adalah utusan Allah dan juga penutup para nabi, anbiya. Kemudian juga ayat yang lainnya yang menunjukkan mimbabil ikhbar walladzina amanu wa amilus salihati wa aminu bima nuzzila ala muhammadin, bima nuzzila ala muhammadin, dan orang beriman dan beramal soleh dan mereka beriman terhadap apa yang diturunkan oleh Allah terhadap Muhammad. Ya, ini mimbabil ikhbar, bukan bab apa? An-nida. Ya, bisa bedakan kan? Ikhbar dengan apa? An-nida. Kalau ikhbar itu berita, ya. Berita berarti tidak ada panggilan. Tapi kalau an-nida itu bisa ada panggilan dengan kata ya. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Nah, itu mimbabil. Mimbabil nida. Jadi kalau mimbabil ikhbar artinya boleh dengan sebutan nama. Tapi kalau mimbabin nida maka jangan disebutkan nama, tapi dengan ar-risalah wa nubuwwah, ini adab terhadap ar-rasul. Dikhawatirkan nanti terjatuh kepada tadi ayat yang tadi. Hada min babil ikhbar. Amal mukhatabah fa yakhatib ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bismi nubuwwah risalah. Ini dua ayat tadi, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum dengan walladzina amanu wa amilus solihati wa aminu bima nuzzila ala Muhammadin wa wal haqqu min rabbihim. Ini min babil ikhbar. Jadi hada min babil ikhbar, kata Syekh. Amal mukhatabah, adapun tadi kalau bentuknya panggilan, wa yukhatib ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bismi nubuwwah, maka panggilan ar-rasul sallallahu alaihi wasallam itu dengan kata an-nubuwwah, ya nabi, ya ayuhan nabi, ya boleh, atau ya ya nabi Allah war risalah, ataupun dengan ar-risalah. Fala taqul qala Muhammadun, tidak, wa inna ma taqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, atau taqul qala nabi sallam wa qala talafal ladina amanu bihi ila akhir ay ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa azzaruhu, dan orang-orang yang beriman, ya, maka orang yang beriman bihi kepadanya, ya, itu yang dimaksudkan adalah ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, al-khitabah tadi, wa azzaruhu au waqqaruhu ay waqqaruhu. Jadi azzaru, azzaruhu itu bisa dua makna, ya, bisa bimana baik, ya, artinya memuliakan, atau juga bisa bimakna yang jelek. Tapi di sini yang dimaukan adalah azzaruhu, itu bimakna yang al-husn, yang baik, memuliakan. Wa ta'zir yutlaq fa yurada bi at-tawqir wal ihtiram. Ya, yang dimaukan adalah pemuliaan ataupun juga penghormatan. Wa yutlaq wa yurada bi at-ta'dib, atau juga ta'dib. Misal ta'zir al-mukhti wa laysa hadha huwa al-murad fi haqq ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ta'dib, ya mungkin tidak, karena ta'dib itu artinya memberikan satu adab kepadanya. Adapun di haqq ar-rasul sallallahu alaihi wasallam itu la. Wa laysa hadha huwa al-murad fi haqq ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu ini tidak pantas, ya, dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal al-murad at-tawqir wal ihtiram. Ya, yang dimaksudkan adalah pemuliaan ataupun penghormatan. Wa qala ta'ala litu'minu billah wa rasulihi wa tu'azziru wa tuwaqqiru. Nah, ini tu'azziru wa tuwaqqiru, ini dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk menguatkan, membesarkan agama Allah. Watusabbihu bukratahu wa asila, kemudian juga bertasbih setiap pagi dan sore. Ini dinisbahkan kepada ad-dhamir, kepada Allah azza wa jalla. Watu'azziru wa tuwaqqiru hada raji ila rasul sallam, sedangkan watusabbihu bukratahu wa asila hada rajiun ila Allah subhanahu wa ta'ala. Hada huwal wajib lillahi walirrasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dua poin yang dari ayat surat At-Taubah ya, ayat ke 66 dan 65 dan 66. Jadi banyak faedah ya, dari ayat tersebut ya, artinya wajib untuk ihtiram kepada Allah. Jangan sampai kita ucapan kita ya, menjelekkan ataupun mencela, merendahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena ini termasuk orang-orang yang mencelanya itu bisa terjatuh kepada al-kufur. Nanti masih panjang nih pembahasannya. Masih ada berapa poin lagi yang dibahas di dalam kitab ini. Sekitar ada 10 poin tentang ayat yang tadi. Wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillah wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang mudah lisan kita untuk mengucapkan ucapan yang syani', ya, ucapan yang kotor, yang jelek, celaan, apakah terhadap Allah dan Rasulnya, atau terhadap Al-Quran, atau terhadap orang-orang yang beriman yang mengamalkan amalan soleh. Mudah-mudahan kita dijaga lisan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan terus bertolab al-ilm agar kita mudah untuk memahami agama Allah, menjalankan dengan ikhlas dan tidak ada rasa al-kibar, al-hasad, dan itu adalah termasuk dari an-najah. Wallahu ta'ala bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.